أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pemirsa Suro TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa media lain seperti Safda dan TV atau radio yang bergabung dengan kita saat ini, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita untuk bisa mengerjakan beberapa kegiatan setelah kita bangun dari tidur kita, sahur, salat subuh, zikir, baca Al-Qur'an. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal yang telah kita lakukan. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tentang kitab Sahih Muslim, kitab Al-Janaiz. Kita masuk pada bab ke-16. Bab Al-Isra', babun Al-Isra'u bil Janaiz atau bil Janazah. Bab bersegera atau menyegerakan, atau juga membawa jenazah ini dengan jalan yang lebih cepat. Nah, gitu. Imam Muslim mencantumkan hadis-hadis ini, hadis 2183. Wahdathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb jami'an an ibn Uyaynah qala Abu Bakr hadathana Sufyan ibn Uyaynah عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, wasiyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah jenazah itu. In taku salihatan fa khairun la'allahu qala tuqaddimuna alaihi. Kalau seandainya dia adalah jenazah yang baik, maka itu adalah sebaik-baik ya yang kalian segerakan. Wa in takun ghairu salih, kalau seandainya jenazah itu bukan orang yang saleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka dia adalah seburuk-buruknya apa yang kalian letakkan dari pundak kalian, yakni kalian telah letakkan dari pundak kalian. Jadi diturunkan dari pundak kalian. Hadis yang kedua matannya, yakni 2185. Wa hadatsana Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya wa Harun bin Sa'id Al-Aili qala Harun hadatsana wa qala al-akharani akhbarana Ibn Wahab قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا أبو أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة قربتموها إلى الخير وإن تكن غير ذلك كان شرا تدعونه عن رقابكم. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bergegaslah atau percepatlah dengan membawa jenazah. Jika seandainya dia adalah bayi, qarabtumuha ila khair, maka engkau telah kalian telah mendekatkannya kepada kebaikan. Wa in kanat ghair dzalik, kalau seandainya tidak seperti itu, yakni tidak soleh, kana syarran tad'unahu 'an riqabikum, itu adalah yang buruk atau suatu yang buruk yang telah kalian turunkan dari pundak-pundak kalian. Hadis yang kita baca ini, Imam Nawawi dia mengatakan, asri'u bil janazah, segerakan, bergegaslah atau cepat-cepatlah dengan jenazah. Maksudnya, membawa jenazah itu dari setelah sholat ke tempat kuburan. Ya. Fihi al-amru bil isra', ini ada perintah untuk menyegerakan, untuk membawanya. Menandunya, membawa cepat. Lil hikmati allati dzakaraha sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan gara-gara hikmah atau untuk hikmah yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya dia adalah cek. Tapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sebutkan bahwasanya dianjurkan untuk membawa jenazah ketika berjalan memikulnya hendaklah dalam kondisi berjalan cepat. Tapi catatan, dijamin artinya tidak menyebabkan jatuh. Ya. Atau tidak sampai kepada bentuk dikhawatirkan akan jatuh jenazah yang di atas. Nah, kemudian membawa ya jenazah ini adalah fardu kifayah. Yani memikulnya itu adalah fardu kifayah. Kita melihat terkadang ada dalam bentuk upacara misalkan berjalan dengan pelan-pelan. Maka ini adalah tidak sesuai dengan sunnah. Imam Nawawi mengatakan wala yajuzu hamluha ala hayatil mazriyah wala hayati yukhafu minha suqutuha. Yukhafu minha suqutuha. Tidak boleh membawanya, memikulnya dalam bentuk yang tercela. Dan tidak juga dalam bentuk dikhawatirkan akan jatuhnya jenazah itu. Qalu, mereka mengatakan bahwa wala yahmiluha illa rijal. Tidaklah membawa jenazah itu atau memikulnya kecuali laki-laki. Wa in kanatil maytatu imra'atan. Walaupun yang jenazah itu, mayat itu adalah perempuan. Yang membawanya adalah, tetap memikulnya adalah laki-laki. Kenapa? Li'annahu aqwa lidhalika wan nisa'i da'ifat. Karena laki-laki lebih kuat untuk melakukan itu. Adapun perempuan, mereka adalah lemah. Warabba man kashafa min al-hamil ba'd badani. Boleh jadi tersingkap sebagian dari badan orang yang membawa. Ya, karena dia membawa, tarik, ya, boleh jadi terangkat kainnya dan yang lainnya. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاءِ بِالْمَشْيِ بِهَا. Dan ini yang kita sebutkan dari anjuran atau dianjurkan untuk menyegerakan, ya, menyegerakan atau berjalan cepat di dalam memikul jenazah. وَأَنَّهُ مُرَادُ الْحَدِيثِ وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَهِرُ ulama. Bahwa inilah yang dimaksud dengan tujuan atau maksud dari hadis. Dan itulah yang benar. Ya, yang mana di atasnya jumhur ulama. Dalam memahami hadis ini maksudnya Israel bijanazah. Yaitu bergegas dianjurkan untuk berjalan cepat di dalam membawa jenazah. Saya melihat sendiri bagaimana orang-orang di Madinah setelah disolatkan jenazah itu di Masjid Nabawi, kemudian mereka membawanya, ya, dengan jalan cepat, ya, ke Baqi. Wa naqala qadhi an ba'dihim, qadhi Iyad menukilkan dari sebagian ulama, annal muradu bil isra fi tajhiziha. إذا استحق موتها. Maksud dari menyegerakan ini adalah menyegerakan untuk penyelenggaraannya. Apabila telah dipastikan wafatnya. وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعون عن رقابكم. Maka makna dari hadis ini yang dikatakan bahwasannya menyegerakan dalam penyelenggaraannya, ini adalah perkataan yang batil yang tertolak oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan dari hadis itu fasyarrun tad'unahu 'an riqabikum. Maka kalau seandainya dia tidak baik, maka dia adalah seburuk-buruk yang dilepaskan atau yang diturunkan dari pundak-pundak kalian. Ini menunjukkan bahwa pundak-pundak berarti dia dipikul. Wajah ba'du an ba'd salaf karahata atau karahatul isra. Dan sebagian dari salaf ada memandang bahwasanya tidak disukai atau makruh untuk berjalan cepat. Wa huwa mahmulun 'ala al-isra'il mufrit alladhi yakhafu minhu infijaruha aw khuruj shay'in minha. Ini ditafsirkan adalah isra', jalan cepat yang sangat berlebihan, yang dikhawatirkan akan jatuh atau rusaknya jenazah di atas atau keluarnya sesuatu. Qauluhu fasyarrun tad'unahu 'an riqabikum, maka dia adalah seburuk-buruk yang kalian turunkan dari atau kalian letakkan dari atau kalian turunkan dari pundak-pundak kalian. Ma'nahu annahu ba'idatun minar rahmah. Fala maslahata lakum fi masahabatiha. Maka maknanya adalah dia ada seburuk-buruk yang diturunkan dari pundak. Maknanya bahwasanya ini adalah jenazah yang jauh dari rahmat. Maka tidak ada kemaslahatan bagi kalian untuk berdekatan dengannya. Wa yu'khadhu minhu tarku suhbati ahli al-batalah ghair salihin. Dari hadis ini bisa diambil sebuah kesimpulan, subhanallah, ulama masyaallah yani. Sebuah kesimpulan bahwa meninggalkan atau tidak berteman atau meninggalkan pertemanan dengan orang-orang yang batalah, orang-orang yang tidak baik, ahli batalah ghair salihin, yang tidak saleh. Ya, jangan kita berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Subhanallah, membawa jenazah yang dia sudah meninggal dunia. Itu dianjurkan kepada kita untuk menyegerakannya supaya kita tidak berdekatan dengan orang yang kurang saleh. Apalagi yang hidup. Yang hidup tentu akan mempengaruhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang berada di atas agama teman dekatnya. Khalil itu adalah teman dekat. Teman setia. Maka hendaklah seseorang melihat siapa yang akan dijadikannya sebagai teman setianya. Karena satu sama lain saling memberikan pengaruh. Maka di sini menunjukkan kepada kita, kita harus hati-hati memilih teman. Maka pilihlah teman-teman yang soleh, yang mengingatkan kita Mati. Apa? Pemirsa belakalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa yang dianjurkan itu adalah bergegas menyegerakan ketika membawa dan memikul jenazah itu. Nah, dari ini bahwasanya ulama mengatakan wa yakhadhu minhu yani fashatrun tad'uha an riqabikum, itu adalah seburu yang kalian letakkan dari atau yang kalian turunkan dari pundak kalian. Ini menunjukkan bahwasanya jauh dari rahmat dan tidak ada kemaslahatan untuk menemaninya. Diambil kesimpulan juga bahwa anjuran untuk meninggalkan pertemanan orang-orang yang tidak baik. Karena ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan. Maka karena itu, teman yang baik memberikan kebaikan kepada kita. Minimal kita mencium aroma harum. Karena kita berteman dengan orang baik, kita juga mendapatkan keharumannya. Kita lihat Ashabul Kahfi, orang-orang yang baik, orang-orang pemuda-pemuda yang mereka pergi ke gua demi oleh seekor anjing. Subhanallah, seekor binatang dibaca atau diucapkan dan dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Itu gara-gara adalah pertemanan yang baik atau dia berteman dengan orang-orang yang baik. Pemirsa belakalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disunatkan untuk menyegerakan perjalanan atau ketika kita memikul jenazah dari tempat solat ke tempat perkuburan, ya, atau kalau seandainya tempat kuburannya jauh, ketika memikul dari tempat solat ke mobil ambulan. Kemudian dibawa dari mobil ambulan, dibawa dengan mobil ambulan sampai di pemakaman, lalu segera ketika dipikul segera juga kita membawanya, mengantarnya ke liang kuburnya, sehingga tadi sudah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya adalah orang yang baik, itu sebaik-baik yang kita segerakan. Kalau seandainya itu adalah tidak orang yang baik, maka tidak ada seburu-buru apa yang kita turunkan dari pundak-pundak kita. Wallahu a'lam, kita cukupkan satu bab saja pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu kepada kita dan sunnahnya membuat jenazah itu, yaitu menyegerakannya. Baik. Khadijah, Ummu Khadijah dari Malang. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Semoga Buya dan keluarga selalu dijaga Allah. Amin. Maaf Buya, siapa saja golongan penerima zakat? Adik kandung yang janda dan pembangunan masjid, pesantren, apakah termasuk menerima zakat? Baik. Ibu yang bertanya, Ummu Khadijah dan pemirsa yang lain, silakan lihat dalam surat Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqat. Innama itu adalah adatul hasr. Yaitu kata yang menunjukkan akan pembatasan. Maka ya, kita dibatasi hanya 8 orang saja yang disebutkan dalam surat. Lil fuqara, orang fakir. Fakir itu tidak punya apa-apa. Maka digolongkan kepada orang fakir, orang yang cacat, yang tidak bekerja, tidak ada pendapatan. Ya. Ini dikatakan fakir karena dia tidak bisa memiliki apa-apa. Wal masakin, orang-orang miskin. Miskin ini apa? Dia ada yang punya. Mungkin dia punya motor. Mungkin dia punya rumah, tapi sederhana. Namun kehidupannya tidak mencukupi. Ya, kehidupannya tidak mencukupi. Sangat sederhana sekali. Maka itu termasuk kepada miskin. Wal'amilina alaiha, yaitu orang yang ditugaskan, petugas-petugas zakat. Syekh Ibn Utsaimin dia mengatakan maksud itu adalah petugas-petugas zakat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, tapi dia tidak diberikan gaji oleh pemerintah. Maka diambillah gajinya dari zakat seukuran gaji. Seukuran gaji. Jadi bukan 1/8. Ya. Seukuran gajinya. Walaupun dia orang kaya. Karena dia menjalankan tugas mengumpulkan zakat. Dan dia tidak diberikan gaji oleh pemerintah. Maka dari zakat itulah diambilkan gajinya. Kemudian ar-raghimin ya, yaitu orang-orang yang punya hutang. Ya, ini boleh jadi dia punya hutang, tidak ada lagi yang dia miliki untuk dibayar, untuk membayar hutangnya. Nah, ini bisa dikatakan orang bangkrut, orang pailit. Atau orang yang menanggung hutang orang lain. Ya. Maka untuk melunasi hutang orang lain yang ditanggung oleh orang ini, bisa kita berikan zakat kepadanya. Itu sudah 4. Yang kelima, al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang hatinya didekati. Maksud didekati ini adalah boleh jadi ada kecenderungan masuk Islam, dia masih kafir, maka perlu kita memberikan. Atau dia baru masuk Islam, perlu pengukuhan agama. Pengukuhan dan perlu ada perhatian. Ya. Dan termasuk juga kata ulama, kalau seandainya ada orang kafir yang mengganggu kaum muslimin, maka dengan memberikan zakat kepadanya supaya keburukannya atau gangguannya tidak mengganggu kaum muslimin. Ini bagian dari mu'alaf qulubuhum, berarti sudah lima. Yang keenam, afir riqab, yaitu budak yang dalam proses memerdekakan dirinya. Ya, dalam proses memerdekakan dirinya. Maka diperlukan dana untuk menembus dirinya keluar dari perbudakan. Dan ini rasanya tidak ada di sekarang ini. Yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan, terputus bekal dia, habis. Maka diberikan kepadanya zakat yang bisa mengantarnya untuk pulang ke kampungnya. Walaupun dia dikampungi orang kaya misalkan. Tapi ketika dalam perjalanan dia tidak punya apa-apa. ATM juga enggak punya. Ya, komunikasi enggak punya. Dan yang lainnya misalkan. Dan termasuk Ibnu Sabil, kata ulama, adalah orang yang ingin berjalan tapi tidak punya biaya untuk perjalanan. Ya, seperti anak-anak penuntut ilmu yang mau keluar negeri untuk belajar, tidak punya biaya, maka bisa kita berikan zakat kepadanya. Karena dia adalah termasuk bagian dari Ibnu Sabil. Kemudian fi sabilillah. Fi sabilillah itu adalah orang yang pergi berperang. Maka boleh jadi kita membelikan senjatanya, kudanya atau yang lainnya. Dari uang zakat bisa. Dan termasuk ya dari fatwa ulama adalah lembaga-lembaga dakwah. Karena antara dakwah dengan jihad sama-sama tujuannya adalah dakwah. Li'ilai kalimatillah. Nah, sehubungan dengan pertanyaan ini, adik kandung kita, dengan catatan orang-orang yang diberikan penerima ini bukan orang yang kita tanggung. Bukan orang yang kita tanggung dengan artian bukan menjadi tanggung jawab kita nafkahnya. Kalau seandainya dia adalah tanggung jawab kita nafkahnya, maka tidak boleh dia menerima zakat. Adik kandung, dia janda, tapi dia kaya. Enggak boleh, karena dia kaya. Adik kandung, janda, miskin, boleh. Dan malahan itu yang terbaik. Kita memberikan kepada karib kerabat kita yang miskin. Tapi kalau ke anak-anak kita ada yang sudah menikah tapi miskin, enggak. Tidak boleh kita memberikan zakat. Usul ke furu', furu' ke usul, tidak boleh. Pembangunan masjid, pesantren, tidak boleh dikeluarkan zakat. Tapi yang dikeluarkan di situ adalah wakaf. Harta yang bersih, bukan zakat. Ya, jadi banyak dari masyarakat kita melihat pada bulan Ramadan ini memberikan zakat hartanya ke masjid-masjid atau pesantren-pesantren untuk pembangunan. Tidak, zakat itu adalah kepada orang yang membutuhkan, ya, orang yang berhutang tadi. Tapi bukan pengurus masjid yang berhutang untuk masjid. Itu adalah tanggung jawab kaum muslimin, wakaf kaum muslimin. Bukan zakat yang diberikan kepadanya. Wallahu a'lam. Dari hamba Allah, Duri Riau, kebiasaan yang terjadi di tengah umat di saat sakaratul maut, dan wafat ramai-ramai baca surah Yasin berlanjutan di acara 3.7.14. Apakah ini termasuk sunnahkah? Enggak termasuk sunnah. Tidak termasuk sunnah. Ya. Kalau tidak, bagaimana seharusnya sikap kita? Mohon penjelasannya, Bu ya. Salam. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa melihat sebuah kemungkaran, ajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat, itu sebuah kemungkaran. Nabi sudah mengajarkan yang sunnahnya, loh, dilakukan tidak sunnah. Siapa melihat itu, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dia rubah dengan hatinya. Ya, diingkari di hatinya. Dan kita berupaya untuk menasihatinya dengan cara yang baik, tentu dasar oleh ilmu. Wallahu ta'ala alam. Pak Mulyadi Payakumbuh, Ustaz, ada sebuah kampung apabila seorang meninggal dunia selalu diupahkan untuk memandikan mayat. Bagaimana hukumnya bagi masyarakat sekeliling? Terima kasih. Diupah ya. Pertama, kalau kita lihat bahwa penyelenggaraan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya ada orang yang menjalankannya, maka gugurlah dosa kepada yang lain. Memandikan mayat, tidak banyak yang tahu. Tapi sebenarnya dia tidak sulit juga. Kalau seandainya kita mandikan mayat, kita cebokkan dulu, kemudian kita wudukkan, kemudian kita siram begitu aja, kemudian sabun dan seterusnya, insya Allah sudah sah. Sebagaimana mandi junub itu kan ada, atau mandi besar itu, mandi wajib itu, ada yang minimalnya, ada yang maksimalnya. Yang minimal, apabila seorang sudah mengucurkan seluruh ke seluruh tubuhnya, seluruh tubuhnya, air, kena seluruhnya, sudah sah. Ya? Tapi kalau yang sempurnanya, hendaklah dia cebok dulu, berwudu dulu, kemudian seterusnya. Ya? Nah, diupah, memang ada tradisi. Ya, dikasih. Ada yang dikasih mangkok, ada yang dikasih amplop. Ya? Kalau seandainya ada orang yang melakukannya, dia siap melakukan dengan catatan upah, karena ini ada pekerjaan. Maka biaya penyelenggaraan jenazah itu dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Kalau seandainya diperlukan. Akan tetapi, ya, hendaklah kita melihat dalam bentuk hisbah, sukarela mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Dan juga saya pernah melihat sholat. Pada saat sholat itu dikasih amplop ke setiap orang mengerjakan sholat. Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya sama sekali. Ya, mungkin wallahu alam pada satu saat dahulunya orang susah sekali untuk diajak menyolatkan jenazah sehingga perlu diberikan uang untuk penyelenggaraannya. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada keutamaan sholat jenazah, apa yang kita dapatkan pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saat ini ana mengalami haid yang tidak teratur. Biasanya siklus haid ana hanya 5 hari. Tapi setelah pakai KB haid, ana jadi tidak teratur. Sekarang ana mengalami haid sampai 10 hari. Apakah ini darah istihadhah ya? Dan bisakah ana menjalankan ibadah puasa karena haid belum juga berhenti? Baik. Ya. Kalau seandainya memang kebiasaan kita adalah 5 hari, maka setelah 5 hari itu adalah istihadhah. Karena di dalam menentukan haid itu kembali kepada kebiasaan. Dan saya sarankan kepada ibu yang bertanya, tidak usahlah pakai alat, pakai KB. Tawakal kepada Allah. Coba kita lihat banyak dampak yang tidak baik. Ya, pakai KB ini hormon kita tidak stabil sehingga mengganggu ibadah kita. Rezeki anak kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berumur 4 bulan dalam kandungan ibu. Jangan khawatir. Berapa anak yatim yang banyak sukses, mama waktu kecilnya susah. Tapi ketika besar sukses. Karena rezeki telah ditetapkan. Ya. Sementara ayahnya sebelum dia meninggal dunia tidak pernah berencana anaknya mau jadi apa nanti. Lah, kenapa kenyataan anak yatim ini sukses? Karena dia sudah mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak usah khawatir, ya. Bolehkah membayar fidyah di luar bulan Ramadan? Boleh. Anas bin Malik, dia membayar fidyah pada tahun dia tidak mampu untuk berpuasa. Setelah Ramadan dia kumpulkan orang-orang miskin 30 orang, dia buat makanan yang banyak, beliau kenyangkan. Wallahu ta'ala alam. Ai Bukit Tinggi. Assalamualaikum Buya. Pertanyaan soal zakat. Ada seorang yang punya usaha dagang. Dalam mengembangkan usahanya, saya tahu kalau orang ini pernah menipu seseorang dan beberapa kali bertransaksi kredit riba di bank. Lalu bagaimana hukumnya menerima zakat dari orang tersebut? Apakah halal yang dia berikan? Halal. Ya. Karena kita mendapatkannya dengan zakat. Kalau seandainya kita adalah yang berhak menerima zakat. Hamba Allah dari Lagan, di kampung saya Ustaz solat berjamaah tarawihnya kan di musola, lalu kami berjamaah di sana tidak ada pembatas antara laki-laki dan wanita. Nah, bagaimana tanggapan dan hukumnya kami bersolat berjamaah di sana? Maksud tidak ada pembatas berarti tidak ada tabir atau hijab gitu ya, mungkin ya. Tak mungkin bercampur aduk antara laki-laki perempuan, tidak mungkin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufi rijalu awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufi nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Pada zaman Nabi tidak ada hijab pembatas antara laki-laki dengan perempuan. Maka Nabi katakan, saf terbaik bagi laki-laki adalah paling depan, yang paling jelek paling belakang dari saf laki-laki. Saf perempuan yang paling baik itu adalah paling belakang, yang paling jelek adalah paling depan. Paling depan ini adalah saf pada umumnya, saf nih, saf terdepan itu adalah utama. Saf perempuan paling belakang ketika tidak ada hijab ini, karena semakin jauh jaraknya dari laki-laki. Saf yang di depan, saf laki-laki yang belakang, saf perempuan di depan, ya, ini karena akan dekat dengan laki-laki dan ini adalah paling jelek kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi ibu-ibu di tempat musala seperti ini, pakailah saf yang terbelakang, dinding belakang itu awal safnya yang terbaik, ya. Kemudian saf yang kedua mau ke depan dan seterusnya. Sebagaimana saf laki-laki yang terbaik itu adalah paling depan dulu, ya dinding depan. Kemudian baru ke belakangnya. Wallahu a'lam. Taib. Ini pertanyaan dari YouTube, ya. Komen sahabat Safdah TV. Mulai hari keberapakah malam Lailatul Qadar? malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil. Malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Kata Nabi, taharru Lailatul Qadri fil witri fi ashril awakhir min Ramadan. Perhatikan yaitu perhatikan pada bilang-bilang ganjil, perhatikan malam Lailatul Qadar itu pada bilang-bilang ganjil pada 10 hari terakhir dari Ramadan. Jadi kalau sekarang misalkan sekarang ini kita hari ke-18 ya, hari ke-18 ya, Jumat hari ke-15 ya, tidak ada apa-apanya ya membantah apa perkiraan akan terjadi sesuatu, ini adalah sebuah kebohongan ya. Hari Sabtu kemarin hari 16, Ahad 17, sekarang 18, besok 19, lusa 20. Ya, lusa 20. Berarti hari Rabu 20, Rabu malamnya itu adalah malam ke-21. Bagi orang Arab, bagi apa namanya malam dalam Islam lebih dahulu daripada siangnya. Maka perputaran atau pertukaran tanggal itu adalah setelah tenggelam matahari. Jadi Rabu malam itu sudah malam ke-21. Maka itu adalah kita menjadikan perhatian kita untuk supaya bisa mendapatkan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Baik. Ini dari Novia Hermayani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, hukum ortu ibu kandung nenek anak saya menyusui anak saya, karena saya takut saat lahiran ASI belum keluar, dan karena ibu saya juga punya anak bayi, jadi ASI-nya masih banyak. Syukran. Ya, kalau seandainya dia sudah syarat dari menyusui itu adalah 5 kali susuan, bukan 5 sirat, 5 kali susuan sama dengan 5 kali makan kenyang. Nah, gitu. Ya. Nah, hukumnya tidak ada masalah. Dia neneknya kok, ibunya. Ibu kita, nenek kita, itu adalah ibu kita, umat. Ya, sebagaimana bapak kita, kakek kita juga dari abah, bapak-bapak kita. Ya, nah maka dalam hal ini, di samping, siapa namanya, paman-paman dia, sebagai paman, pamannya ya, juga adalah saudara persusuannya. Nah, ketika dia saudara persusuan, dia akan berdampak nanti dalam hal apakah anak pamannya menjadi mahram bagi dia atau tidak? Jawabannya iya, karena persusuan. Jadi tidak melihat kepada pamannya lagi, tapi dia pamannya menjadi pesusuan atau bibinya menjadi saudara pesusuan dia. Ya, maka berdampak nanti ke mahraman, karena persusuan itu menjadikan mahram seperti apa yang dimahramkan oleh nasab. Ketika anak kita menyusu kepada ibu kita, berarti saudara-saudara kita menjadi saudara persusuannya. Ya. Nah, jadi anak-anaknya berarti anak-anak saudara pesusuan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Safdah TV dari Bayu Pariontri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan meletakkan mushaf di lantai? Ulama menekankan bahwasanya kita memiliki adab-adab. Mushaf itu adalah tempat kalamullah. Tidaklah kita memuliakannya. Maka tidaklah kita letakkan di atas tinggi, tidak di lantai. Ya, kalau seandainya ada nggak dalilnya? Ya, secara konkret tidak ada. Tapi itu adalah bagian dari bentuk, ya, memuliakan Al-Quran dan karena dia di situ adalah kalamullah. Allah Ta'ala alam. Apa makna meninggalkan pertemanan dengan orang-orang yang kurang soleh, Ustaz? Apakah langsung meninggalkan begitu saja? Bagaimana kalau kita sudah terlanjur berteman dengan orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah? Dan bagaimana cara menjaga ukhuwah dengan orang seperti itu? Ya, kita batasi diri kita. Kita batasi diri kita. Berteman dengan mereka, menambahkan keimanan kita atau tidak? Atau mengurangi keimanan kita. Menyibukkan kita dengan dunia, akhirnya kita lengah dengan akhirat kita. Saya yakin yang bertanya akan lebih paham. Ya. Kalau seandainya kita bisa memberikan pengaruh kepada mereka, berdakwah, ya, itu baik. La yahdiyallahu bika rujulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik dari unta merah. Kalau seandainya kita berilmu. Kalau seandainya kita tidak berilmu, khawatir kalau tukang pancing dilarikan oleh ikan. Ya, kita ingin mendawainya, akhirnya kita yang terpengaruh. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ana ikhwan dari Kerinci. Ana wali kelas di salah satu sekolah negeri di Kerinci. Ana sedang memasukkan nilai-nilai siswa ke rapor. Tapi ada guru yang tidak memberikan nilai karena katanya hasil ujian siswa hilang. Jadi guru ini meminta saya memasukkan nilai seperti semester kemarin saja. Bagaimana hukumnya? Apakah saya berdosa karena memasukkan nilai siswa tidak sesuai dengan hasil ujiannya? Apakah Ana berdosa atau guru tersebut saja yang berdosa karena tidak menunaikan tugasnya? Solusinya, serahkan kepada dia untuk memberikan nilai. Bilang saya tidak bisa memasukkan nilai yang lama, Bu atau Bapak. Tapi kasih saya nilai, saya akan tulis. Karena saya sebagai wali kelas. Yang saya tulis adalah apa yang telah Bapak atau Ibu berikan. Dan itu adalah tanggung jawab Ibu, Bapak sebagai guru mapel. Guru mata pelajaran. Nah, dia cara menilainya dengan ujian atau dengan melihat bagaimana anak ini di lokal, kegiatannya di lokal, terserah dia. Tapi jangan kita meletakkan ya nilai yang bukan diberikan oleh guru tersebut. Sampaikan kepada dia, saya tidak mampu untuk memberikan karena saya tidak bisa menilai anak itu. Bapak atau ibulah yang bisa menilai anak itu. Berikan kepada saya nilai, terserah Bapak Ibu berapa mau letakkan, itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Tapi saya tidak bisa karena ini tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak Ibu melihat ini adalah pantas nilainya sekian, silakan nanti saya tulis. Terserah dia mau meletakkannya, itu adalah tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat kita sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya melihat pertanyaan tentang zakat ini cukup banyak juga ya. Mudah-mudahan nanti dalam satu pembahasan nanti akan kita coba bahas tentang zakat secara umum ya, apa syarat-syaratnya dan bagaimana kita melakukannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal di dalam kita menjalankan ajaran dan ajaran dari agama kita ini. Demikian pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi